Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidul Muthla yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana fase-fase yang dijalani oleh Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu taala, di mana beliau di awal-awal beliau belajar, beliau terjerumus pada pemahaman Al-Mu'tazilah sebagaimana yang diajarkan oleh bapak tiri beliau, ini Abu Ali Al-Jubba'i. Kemudian beliau mengalami fase yang kedua, yakni fase di antara I'tizal dan Ahlus Sunnah. Baru kemudian yang ketiga, beliau benar-benar berpaling kepada madhabnya Al-Imam Ahmad dalam memahami ayat-ayat sifat. Sekarang orang-orang yang mengaku sebagai Ash'ari, sebagai pengikut Abu Hasan Al-Ash'ari, pada hakikatnya mereka dari tiga fase ini yang mereka ikut itu fase kedua. Jadi enggak Mu'tazilah secara utuh. Demikian juga tidak mengadopsi pemikiran Ahlu Sunnah secara utuh. Jadi yang mereka ikuti bukan fase terakhir dari Abu Hasan Al-Ash'ari, tapi fase kedua. Fase peralihan antara Al-I'tizal, ini dari Al-Mu'tazilah, kepada Ahlu Sunnah. Sebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, وَالْمُتَأَخِرُونَ الَّذِي يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ أَخَذُوا بِالْمَرْحَلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَرَحِلِ الْأَقِيدَتِهِ. Kata beliau, al-mutakhirun, orang-orang belakangan yang menyandarkan diri mereka kepada Abul Hasan Al-Ash'ari, mereka pada hakikatnya mengambil marhalah yang kedua. Yang jadi patokan mereka, yang mereka ikuti adalah marhalah kedua. Min marahili akidatihi, dari fase-fase akidahnya Abul Hasan. Yang itu tadi, alam barzakhiyah itu tadi. Ya, antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Mereka yang menisbahkan diri sebagai pengikut Abu Hasan Al-Ash'ari mengambil fase yang kedua ini, berpedoman pada fase yang kedua. Waltazamu tariqa ta'wil fi 'amati sifat, dan mereka menempuh jalan ta'wil pada keumuman dalil-dalil sifat. Ya. Karena yang di kalau dia mengambil fase ketiga, ya sudah, dia akan menganggap dalil-dalil tersebut atau memahami dalil-dalil tersebut sesuai dengan hakikatnya. Tapi karena yang diambil itu adalah fase yang kedua, maka yang ditempuh oleh Abul Hasan di fase yang kedua adalah ta'wil. Maka pengikutnya di belakangan hari mengambil fase ini, sehingga mereka pun ketika menghadapi ayat-ayat sifat, mereka menempuh jalan ta'wil. Walam yuthbitu illa sifat as-saba' al-madhkura fi hadzal bait, dan mereka tidaklah menetapkan kecuali hanya tujuh sifat saja yang disebutkan dalam bait syair. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadaka sam'u wal basaru. Ini sifat hay, hidup, alim, mengetahui, qadir, berkuasa. Kemudian sifat kalam, sifat iradah, sifat sama, mendengar, dan sifat basar. Ini melihat. Ini tujuh sifat yang ditetapkan oleh kaum Asy'ariyah. Ya. Adapun yang lainnya mereka takwilkan. Namun tujuh sifat ini pun ala khilafi bainahum wa baina ahli sunnah fi kaifiyati itsbatiha. Walaupun mereka menetapkan tujuh sifat, akan tetapi jangan dipandang bahwa ini sama dengan ahli sunnah, berbeda mereka. Ya, berbeda antara mereka dengan ahli sunnah dalam menetapkan tujuh sifat ini. Walaupun mereka menetapkan tujuh sifat, tapi tariqahnya berbeda dengan tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walamma dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah makila fi sya'nil Asy'ariyah, dan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tentang keadaan Al-Asy'ariyah pada jilid yang ke-6, pada halaman 359, dari jilid yang ke-6 dari Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan wa muraduhum al-asy'ariyah alladhi yanfauna sifat al-khabariyah wa amma man qala minhum bi kitabil ibana alladhi sannafahu al-asy'ari fi akhiri umrihi wa lam yadhhar maqalata tanaqud dzalika fa hadza yu'addu min ahli sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika berbicara tentang kaum Asy'ariyah, beliau mengatakan yang diinginkan dengan Asy'ariyah adalah orang-orang yang menafikan sifat Khobariyah. Adapun di antara mereka yang ucapannya itu selaras dengan apa yang ada dalam kitab Al-Ibanah ya, yang ditulis oleh Asy'ari, oleh Imam Abul Hasan Asy'ari di akhir usianya dan tidak menampakkan maqalat tanaqud ya, dan tidak menampakkan ucapan-ucapan yang kontradiksi dalam permasalahan ini, fa hadza yu'addu min ahli sunnah, maka mereka ini tergolong sebagai ahlu sunnah. Jadi ada pengikut Asy'ari itu terbagi menjadi dua. Ya, kalau dia mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase yang kedua, maka mereka inilah yang disebut sebagai Asy'ariyah. Paham nggak maksudnya? Ya, fase yang kedua, yang menafikan sifat. Adapun yang mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, mengikuti fase ketiga, maka mereka tergolong Ahlu Sunnah. Maka mereka tergolong Ahlu Sunnah. Sehingga kalau ada yang mengatakan Asy'ariyah itu termasuk Ahlu Sunnah, yang dimaksud adalah Asy'ari yang mengikuti fase terakhir dari kehidupan Abul Hasan. Ya. Adapun yang mengikuti fase kedua dari Abul Hasan tidaklah dikategorikan sebagai ahlu sunnah. Kata beliau, wa qala qabla dzalika, sebelumnya beliau mengatakan pada halaman yang ke-310, wa amal asy'ariyah fa amal asy'ariyah fa aqsu haula wa qaluhum yastalzimu at-ta'til. Adapun asy'ariyah, maka ucapan mereka berlawanan dengan ahlu sunnah, di mana ucapan mereka memberikan konsekuensi taktil, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la dakhilal alam wala kharijuha wala kharijiha. Mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam alam dan tidak juga di luarnya. Wa kalamuhu ma'nan wahid, dan ucapan mereka dan ucapan Allah Subhanahu wa taala atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna yang satu. Wa ma'na ayatil kursi wa ayatud dain wa ayatid dain wa taurah wal injil wahid. Maka menurut mereka ya, makna ayat kursi dan ayat dain, ayat tentang hutang, demikian juga Taurat dan Injil, itu maknanya satu. Wa hadza ma'lumul fasad bid darurah, dan ini telah diketahui kerusakannya secara darurat. Nah, ini yang di apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini Asy'ari yang benar-benar Asy'ari, yang Asy'ari yang menggunakan atau yang mengadopsi pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari di fase kedua. Ya. Mereka mentaktil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah tidak ada di alam, tidak juga di dalamnya, kemudian mengatakan bahwa ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala itu maknanya satu. Jadi mereka menetapkan kalam qadim. Jadi Allah memiliki sifat kalam, tapi kalamnya kalam qadim, la yatajaddad, ya. Tidak terbarukan. Tidak terbarukan. Ya, sehingga Allah punya sifat kalam, mereka menetapkan sifat kalam, tapi sifat kalam ini adalah sifat azali pada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang qadim kata mereka, sifat yang dari dulu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman dengan firman yang baru. Ya, sehingga kata mereka makna ayat kursi dengan dain itu sama. Karena dia berasal dari kalam Allah Subhanahu wa taala al-qadim. Demikian juga Taurat dan Injil juga maknanya sama. Wa hadza ma'lumul fasad bidarurah. Yang demikian itu ya telah diketahui kerusakannya dengan darurah, secara darurah. Ya. Ini adalah yang dipahami atau yang diadopsi oleh kaum Asy'ariyah dari fase kedua Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa qala tilmidhu Ibnu Qayyim fi nuniyatihi, dan disebutkan oleh murid beliau Ibnu Qayyim, ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Nuniyah, Ya beliau menyebutkan baik syair wa'lam bi anna tariqahum aqsut tariqil mustaqimi liman lahu ainani. Ketahuilah bahwa jalan al-Asy'ariyah ya ini berkebalikan dengan jalan yang lurus bagi orang yang punya dua mata. Artinya orang yang mau memperhatikan dia akan mendapati bahwa apa yang ditempuh oleh al-Asy'ariyah ini bertentangan atau berlawanan dengan jalan yang lurus, jalan yang al-mustaqim. Ila an qol, sampai kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengatakan fa'ajaba li'umyanil basairil absaru kaunal muqallidi sahibal burhani. Alangkah anehnya mereka yang buta basirahnya, buta mata hatinya, menganggap muqallid sebagai orang yang benar. Kemudian wara'auhu bitaqlidi aula min siwahu bighairi ma basarin ma basara wala burhanin. Mereka anggap taklid itu lebih utama dari yang selainnya tanpa ilmu dan tanpa bukti. Wa amu anil wahyaini illam yafhamu ma'nahuma ajaban lidil hirmani. Buta mereka dari dua wahyu yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Illam yafhamu, karena mereka tidak memahami maknanya. Ajaban lidil hirmani, mengherankan, sungguh jauh mereka dihalangi dari kebenaran, dihalangi dari kebenaran. Ini keadaan al-Asy'ariyah di mana mereka taklid saja kepada apa yang disebutkan oleh imam-imam mereka tanpa kemudian kembali kepada dua pokok prinsip yang asasi dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Disebutkan oleh Syekh Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam tafsirnya Adwa'il Bayan ketika beliau menjelaskan tentang istiwa Allah Ta'ala di atas arsy-Nya di dalam surat Al-A'raf. Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinkiti mengatakan i'lam annahu walita fi hadha khalqun la yuhsa kasratan minal mutaakhirin. Kata beliau, ketahuilah bahwa telah salah dalam permasalahan ini, yakni permasalahan istiwa Allah di atas arsy-Nya. Ya, khalqun la yuhsa kasratan. Ya, sejumlah besar manusia. Ya, banyak orang yang telah terjatuh dalam kesalahan ketika memahami istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Minal mutaakhirin, dari orang-orang belakangan. Faza'amu anna dhahira al-mutabadira as-sabiqa ila al-fahm min makna istiwa waliyat masalan fil ayatil Qur'aniyah huwa musyabahatun musyabahatu sifatil hawadis. Mereka mengira bahwa zahir yang terlintas pada pemahaman seseorang ketika membaca ayat-ayat istiwa, tentang istiwa Allah atau tentang tangan sebagai contoh ya, mereka menganggap bahwa apa yang ada di benak seseorang ketika mendengar ayat-ayat tersebut ya, itu adalah musyabahah, adalah tasybih dengan apa, dengan sifat al-hawadits, dengan sifat makhluk. Artinya ketika kita mendengar yadullah misalnya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, apa yang mencegah engkau untuk bersujud dengan apa kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ketika kita memahami ayat tersebut, lafaz yad kita pahami dengan tangan, mereka mengatakan bahwa itu tasbih. Padahal itulah makna yang apa? Apa kata bahasa beliau? Yang mutabadir. Ya, makna yang mutabadir fi dhihen. Makna yang terlintas dalam benak kita, al-yad adalah tangan. Sementara mereka mengatakan bahwa apa yang terlintas dalam benak itu suatu hal yang keliru. Padahal itulah makna yang terlintas dalam benak kita. Ya. Jadi mereka benar-benar membebani manusia dengan suatu hal yang memberatkan. Setiap kali dia membaca ayat-ayat sifat, tidak boleh dia menetapkan sesuai dengan apa yang terlintas dalam benaknya. Wa qalu yajibu alaina an nasrifahu an dhahirihi ijma'an, katanya. kata mereka wajib bagi kita untuk memalingkan maknanya dari zahirnya secara ijma, ya. Nah, ini penukilan ijma yang keliru, tidak secara ijma. Ya, bahkan para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain yang memahami ayat-ayat sifat itu sesuai dengan apa yang terlintas di benak mereka dan tidak menganggap bahwa itu sebuah tasbih, sebuah penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sering kita jelaskan ya, ketika kaki dikatakan kaki manusia berbeda dengan kaki semut. Ya, ketika kita mengatakan semut punya kaki, maka tidaklah melazimkan bahwa kakinya semut itu sama dengan kaki manusia. Ya, atau semut punya tangan, tidaklah melazimkan tangannya semut itu sama dengan tangannya manusia. Dan demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah melazimkan ketika kita mendengar lafaz yad misalnya, kita artikan tangan sesuai dengan apa yang terlintas dalam benak kita. Ini semua tidak melazimkan bahwa apa? Tangan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan tangan makhluk, sama dengan tangan makhluk. Paham ya jadi ya? Ya. Bahwa apa yang mereka nukilkan ini adalah sebuah kesalahan. Tidak mesti ketika kita menetapkan satu makna yang terlintas dalam benak terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lantas kemudian mengandung konsekuensi tasybih. Contohnya kaki semut. Ya, kita sudah terbayang, kaki kita paham. Apakah kemudian melazimkan ketika kita menetapkan kaki pada semut, kaki itu punya semut itu punya kaki yang sama dengan manusia? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Maka bagaimana dengan Allah, ya? Tidaklah melazimkan ketika kita menetapkan suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, melazimkan kita menerapkan tasbih pada sifat tersebut. Sementara mereka mengatakan apa? Yajibu alaina an nasrifahu an zahirihi, wajib bagi kita untuk memalingkannya dari zahirnya. Secara ijma, ijma tidak benar ya, terjadinya ijma dalam permasalahan ini. Justru mereka telah menyimpang dari ijma'nya salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Qala wa la yakhfa ala adna akilin anna haqiqata ma'na hadzal qaul anna Allah wasafa nafsahu fi kitabihi bima zahiruhu almutabadiru minhu sabiq ila fahmi ila al-fahmi, ya, al-kufru billah ta'ala wal qawlu fihi bima la yaliku bihi jalla wa ala. Kemudian beliau mengatakan, dan tidaklah tersembunyi dari adna akil, orang yang berakal tapi yang level akalnya itu, level kecerdasannya itu paling rendah. Ya. Bahwa hakikat makna ucapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati bagi dirinya sendiri dalam kitabnya dengan apa yang tampak terlintas dari pemahaman itu adalah sebuah kekufuran. Ya. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang paling rendah kecerdasannya saja tidak akan menganggap bahwa makna yang mutabadir, makna yang terlintas dalam benak kita itu merupakan terhadap sifat-sifat Allah itu merupakan kekufuran. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi qila lahu wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Lam yubayyin harfan wahidan min dzalika ma ijma'i man yu'taddu bihi minal ulama ala annahu la yajuz fi haqqihi ta'khirul bayan an waqtil hajah ilaihi. Dan Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentangnya, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana linnas, dan kami telah menurunkan kepada engkau peringatan agar engkau menjelaskannya kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, lam yubayyin harfan wahidan min dzalika ma ijma'i ma yu'taddu bihi minal ulama ala annahu la yajuz fi haqqihi ta'khir. Beliau tidak menjelaskan sama sekali, satu huruf pun beliau tidak menjelaskan sama sekali, ya, tentang permasalahan ini. Para ulama kaum muslimin bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ya mengakhirkan penjelasan an waqtil hajah, ketika hal yang demikian diperlukan. Ya, maksudnya gini. Kalau memang yang kalian katakan itu benar, bahwa makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah seperti yang diinginkan dalam ayat tersebut, harus kita palingkan. Pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya, ya enggak? Pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskannya. Kenapa? Karena kalau kita pahami sesuai dengan apa yang ada di benak kita, itu memberikan konsekuensi kufur. Ya, ini masalahnya nggak ringan, masalahnya antara keimanan dengan kekufuran. Maka pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan penjelasan. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan penjelasan. Ya, berarti nggak ada masalah dengan memahami ayat-ayat sifat tersebut dengan apa yang terpikirkan di benak, terlintas di benak, tanpa harus ditakwil. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memang harus ditakwil, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memberi peringatan. Kenapa? Karena konsekuensinya tadi apa? Kekufuran. Konsekuensinya adalah kekufuran. Nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan masalah ini, padahal konsekuensinya berat menurut mereka. Ya. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan? Nabi nggak menjelaskan itu, berarti sudah benar kita memahami ayat-ayat sifat itu sesuai dengan apa yang terlintas di benak kita, tapi tanpa melakukan tamtil, tanpa melakukan tasbih. Ya, tangan kita pahami tangan, tapi tidak diserupakan dengan apa yang ada pada makhluk. Ini sudah benar. Ya, makanya Nabi SAW diam. Nabi SAW nggak menjelaskan dengan lebih lanjut. Oh, kalian harus takwil ini. Oh, kalian harus takwil ini. Enggak. Ya, padahal kalau kita berjalan di atas jalannya mereka, ini kan memberikan konsekuensi kufur menurut mereka. Masa Nabi SAW membiarkan umatnya dalam kekufuran ketika memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan apa yang terlintas di benak mereka? Nggak mungkin. Pasti dijelaskan oleh Nabi SAW tentang ketidakbolehannya. Pasti Nabi SAW menjelaskan tentang takwilnya. Tapi nggak dijelaskan oleh Nabi. Ya. Sehingga apa kesimpulannya? Sudah benar kita ketika memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan apa yang terlintas dalam benak, akan tetapi tidak disertai dengan tasbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Ya. Beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan Al-Quran. Berarti ketika Nabi nggak didapati keterangan beliau, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Asy'ariyah, berarti beliau tidak melaksanakan tugasnya dong. Ya enggak? Beliau tidak menjelaskan, apa tidak menjalankan tugasnya. Kalau memang kata sebagaimana kata Asy'ariyah, bahwa ayat-ayat sifat itu harus ada takwilnya. Ya. La yajuzu fi haqqihi ta'khirul bayan, ta'khirul bayan an waqtil hajah ilaih. Enggak boleh mengakhirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin mengakhirkan suatu penjelasan, ya, padahal penjelasan tersebut dibutuhkan. Wa ahrafil aqaid la siyama ma zahiruhu al-mutabadir minhu kufur wa dalal al-mubin. Apalagi enggak pantas bagi beliau untuk mengakhirkan penjelasan dalam permasalahan akidah. Terlebih lagi yang kata Syairah dalam tanda petik, kalau zahirnya itu zahir yang terlintas di benak itu memberikan konsekuensi kekufuran dan kesesatan yang nyata, lebih tidak pantas lagi untuk diakhirkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Paham enggak Mas maksudnya? Ya, riwayatnya saya sedikit ini agak panjang, tapi kesimpulannya kalau memang ya kita memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan apa yang terlintas dalam benak kita tanpa tasbih, itu adalah kekufuran, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berusaha semaksimal mungkin menjelaskannya kepada umat. Ya, tapi ternyata enggak, berarti kan sudah betul. Memahami ayat-ayat sifat itu sesuai dengan apa yang terlintas dalam benak tanpa melakukan tasbih, itu sudah betul. Ya, tanpa tasbih, tanpa ta'til, tanpa tamtsil, tanpa takrif, sudah betul. Ya. Karena itulah Nabi enggak menjelaskan. Hatta ja'a haula al-jahalah minal mutaakhirin faza'amu annallaha atlaqa 'ala nafsihi al-wasfa bima zahiruhu al-mutabadir minhu la yaliq. Kemudian baru datang orang-orang bodoh, kata beliau, dari kalangan mutaakhirin. Mereka ini menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutlakkan kepada dirinya sifat-sifat, ya, yang apabila itu terlintas pada benak manusia, la yalik, enggak layak bagi Allah. Tidak efisien kan? Masa Allah mengabarkan? Allah sampaikan sifat Allah seperti ini, seperti ini. Tapi harus dipahami dengan hal yang berbeda. Itu satu hal yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat-pendapat mereka. Kenapa mereka berpendapat seperti ini? Padahal dahulu para ulama salaf enggak punya masalah sama sekali dalam permasalahan sifat, tapi mereka mulai mencetuskan permasalahan ini karena mulai masuknya pemikiran-pemikiran falsafiyah. Pemikiran-pemikiran filsafat yang mereka ambil dari Yunani. Ya, mereka ambil dari Yunani sehingga mulai mereka berbicara dalam permasalahan ini. Padahal para ulama salaf dahulu sudah apa yang terlintas dalam benak itulah yang ditetapkan terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam katama anna dzalika dzahir al-mutabadir kufrun. Kufrun wa dalalun yajibu sarful lafzi anhu. Ya. Konsekuensinya lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan ilmu bahwa yang demikian, bahwa apa yang tampak terlintas pada benak itu merupakan kekufuran dan kesesatan yang wajib untuk dipalingkan lafaz darinya. Nabi enggak pernah bicara, berarti apa konsekuensinya? Nabi menyembunyikan ilmu. Nabi menyembunyikan ilmu. Nauzubillah. Wa kullu hadza min talqa'i anfusihim. Ini semua hanya merupakan pemikiran-pemikiran mereka. Min ghairi timadin ala kitabin aw sunnah, tanpa ada penyandaran sama sekali terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, kita memahami makna ayat-ayat sifat sesuai dengan apa yang terlintas dalam benak. Mereka kemudian membuat metode-metode baru dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, Maha Suci Allah, hadza buhtanun azim. Ini merupakan kedustaan yang teramat besar. Wala yakhfa anna hadzal qaul min akbari dhalal wa min a'dhamil iftira 'ala Allah jalla wa ala wa rasulih. Maka kata Imam Asy-Syinkiti rahimahullah, tidak tersembunyi lagi, ya, tidak tersamarkan lagi bahwa ucapan mereka ini merupakan kesesatan yang paling besar dan kedustaan yang paling besar terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Al-Asy'ariyah ini merupakan kedustaan kepada Allah dan Rasulnya. Karena konsekuensi dari metode yang mereka tempuh, ya, apa yang terlintas di benak kita ketika membaca ayat-ayat Allah itu merupakan kekufuran. Ya, kalau kekufuran kenapa kok enggak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harusnya kan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu suatu hal yang sangat krusial. Ya, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam menurut mereka. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menjelaskannya. Ini menunjukkan bahwa yang mereka sampaikan pada hakikatnya hanya bersumber dari akal pikiran mereka saja. Fa'inna kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah besok kita akan masih melanjutkan ucapan Syekh Muhammad Amin Asy-Syikiti rahimahullah.